buku Bulughul Maram ya, mereknya Samsung. Baik, kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita. A'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin bil 'isha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat Isya sampai masuk tengah malam. Hatta dhahaba 'amatul lail. Sampai sudah berlalu pertengahan malam, mayoritas malam berarti masuk pertengahan malam. Tsumma kharaja fa shalla. Kemudian beliau keluar rumah dan melaksanakan salat ngimami para sahabat. Wa qala, lalu beliau bersabda, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu yang sebenarnya andaikan tidak memberatkan umatku. Yang dimaksud waktu yang sebenarnya di situ adalah waktu yang paling afdal untuk pelaksanaan salat Isya, andaikan tidak memberatkan umatku. Baik, sekarang kita akan bahas apakah waktu yang paling afdal, kapankah waktu yang paling afdal untuk pelaksanaan salat Isya. Para ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika dilaksanakan secara berjamaah, maka yang paling afdal adalah mengikuti pelaksanaan kapan jamaah dilaksanakan. Kalau jamaahnya dilaksanakan di awal waktu, maka yang paling afdal ikut sholat berjamaah di awal waktu. Sehingga kalau ada orang yang secara sengaja memilih, saya ingin sholat isya tengah malam karena ini waktu yang paling afdal, tapi dia lakukan sendirian, gak ada temannya, istrinya diajak pun gak mau, dia lakukan sendirian, tidak berjamaah, sehingga dia tidak melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid, maka dia meninggalkan yang lebih afdol dan memilih yang kurang afdol. Karena melaksanakan sholat jamaah itu bernilai lebih afdol untuk pelaksanaannya, sedangkan memilih akhir waktu lebih afdol untuk waktunya. Dan melaksanakan sholat dengan lebih sempurna itu lebih diutamakan dibandingkan melaksanakan sholat di waktu yang paling utama. Kaidah yang sudah sering saya sampaikan ya, melaksanakan sholat dalam kondisi yang lebih sempurna lebih diutamakan dibandingkan melaksanakan sholat di waktu yang utama. Contoh, Anda berada di kereta atau di pesawat, masuk waktu asar, nanti sampai tujuan jam 5 sore, masih ada waktu asar, cuman sudah mendekati maghrib. Milih mana? Sholat di atas kereta tepat waktu atau sholat di atas pesawat tepat waktu pada saat awal waktu asar, ataukah sholat di stasiun atau di bandara tapi sudah mepet waktu maghrib? Ada dua pertimbangan di sana. Kalau saya sholat di atas pesawat, saya bisa sholat di awal waktu, begitu azan saya langsung sholat, tapi dengan banyak keterbatasan, gak bisa berdiri, gak bisa sujud dengan menempelkan dahi di tanah, bahkan kadang gak bisa wudu, bisanya hanya tayamum, dan aneka kekurangan yang lainnya, dan bahkan kadang gak bisa menghadap ke arah kiblat. Berbeda kalau saya sholat di stasiun, saya bisa berdiri, bisa berwudu, bisa sujud menempelkan dahi di tanah, bisa menghadap kiblat, sempurna sebagaimana pelaksanaan sholat normal, tapi di akhir waktu. Mana yang dipilih? Pertimbangan kesempurnaan sholat lebih diutamakan dibandingkan pertimbangan awal waktu sholat. Demikian pula ketika orang dihadapkan pada pilihan, Anda sholat isya di awal waktu berjamaah di masjid dengan Anda sholat isya di akhir waktu, dan ini waktu yang paling afdol tapi sendirian, gak berjamaah, maka lebih didahulukan sholat isya berjamaah di masjid meskipun di waktu yang kurang afdol dibandingkan Anda sholat sendirian di akhir waktu meskipun waktunya lebih afdal. Karena mendahulukan kesempurnaan ibadah itu lebih diutamakan dibandingkan memilih waktu yang paling afdal. Mafhum di sini? Baik. Dalil tentang kaidah ini ada banyak sekali, di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika menahan ingin buang air. Sehingga kalau makanan sudah dihidangkan, iqamat dikumandangkan. Pilih mana? Nekat salat mikir mangan atau mangan mikir salat? Yang mana? Lebih baik makan mikir salat. Karena kalau dia ini sudah iqamat, makanannya nanti saja, terus dia berangkat salat, maka bisa jadi ketika dia salat enggak khusyuk, sing dipikir panganan. Ingguna pangananku diambil istri saya ya. Yang dipikir keselamatan makanan. Sehingga yang seperti ini lebih baik dia makan dulu sampai kira-kira dia sudah merasa puas sehingga tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan, setelah itu dia sholat. Kemudian yang kedua, jika pilihannya sama-sama jamaah, awal waktu berjamaah, akhir waktu berjamaah. Tadi kan pilihannya awal waktu berjamaah, akhir waktu sendirian. Sekarang pilihannya sama-sama jamaah. Misalnya Anda tinggal di sebuah kampung, ada dua masjid. Masjid A, masjid kampung, sholat isya dilaksanakan di awal waktu. Masjid B, masjid pesantren, sholat isya dilaksanakan jam 10. Karena mereka berkegiatan dulu, ada kajian dulu, belajar dulu, sampai jam 10 baru sholat isya. Sehingga sholat isya-nya ditaruh di akhir waktu. Anda bisa melaksanakan sholat isya, bisa milih masjid kampung awal waktu atau masjid pesantren akhir waktu. Mana yang lebih afdol, pilih di awal waktu atau ke akhir waktu, ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih afdol di awal waktu. Kenapa? Alasannya adalah karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kejadian beliau salat isya, beliau lebih sering mengerjakan salat isya di awal waktu dibandingkan di akhir waktu. Sehingga andaikan salat isya di akhir waktu itu lebih afdal, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih membiasakan di akhir waktu daripada di awal waktu. Begitu ya. Padahal beliau salat isya di awal waktu, begitu azan nunggu sebentar qomat, dan itu yang menjadi kebiasaan beliau. Jarang-jarang beliau salat isya di tengah malam, kejadiannya hanya beberapa kali saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, lebih afdal salat isya di akhir waktu. Dalilnya adalah hadis ini, innaha lawaktuha, innahu lawaktuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya akhir waktu ini adalah waktu yang sebenarnya, maksudnya adalah waktu pelaksanaan salat isya yang paling afdal, andaikan tidak memberatkan umatku. Sehingga alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih salat isya lebih sering di awal waktu dibandingkan di akhir waktu disebutkan dalam hadis ini, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku. Maka kenapa kok beliau lebih sering melakukan sholat isya di awal waktu? Karena beliau khawatir memberatkan para sahabat. Padahal azannya dilakukan di awal waktu, azan di awal waktu kemudian ditunggu, dan sahabat sudah kumpul sejak azan. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, ada di antara mereka yang terkantuk-kantuk sampai tidur. Bangun kedadapan, kok durung komat, turun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, belum komat, tidur lagi. Bangun, tidur, bangun, tidur. Tidur gak nyaman. Tidur dalam kondisi seperti ini, mau rebahan, izin koncone, mau gak tidur kan, ngantuk sekali. Kayak gitu tersiksa gak pak? Tersiksa. Makanya Anda ketika kajian kok ngantuk, itu tersiksa, saya yakin. Pilihannya ada dua, pulang duluan izin karo ustadz atau menahan diri tersisa enggak apa-apa ngantuk-ngantuk, tapi masya Allah kapan rampung, kapan rampung ya, bolak-balik nyawang jam. Orang ketika pengen tidur tapi dia enggak bisa karena kondisi dan suasana di sekitarnya yang tidak mendukung, itu masya Allah dia dalam kondisi sangat tidak nyaman. Iki sikil wis tak pejeti, tak jiwiti kok isih ra mempan. Tapi sabar saja, insya Allah kalau seperti ini dalam kajian menambah pahala. Baik. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, sehingga sholat isya yang lebih afdal adalah dilakukan di akhir waktu, yaitu di pertengahan malam, dengan syarat itu dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau tidak jamaah, ya Anda harus milih berjamaah di awal waktu. Seperti ibu-ibu ya, mereka tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, sehingga bebas milih mau sholat di awal, mau sholat di akhir, terserah. Anda kalau misalnya lebih memilih sholat di akhir waktu, di pertengahan malam, dengan harapan agar bisa melaksanakan sholat di waktu yang paling mustajab, silahkan. Selama tidak mengganggu aktivitas Anda dengan suami. Tapi kalau mengganggu aktivitasnya dengan suami, lebih baik dilakukan di awal waktu. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Muttafaqun alaih. Apabila cuaca sangat panas, maka tundalah pelaksanaan sholat duhur hingga agak dingin. Hingga agak dingin itu berarti mendekati waktu asar. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena cuaca yang sangat panas, sebabnya adalah hembusan neraka jahannam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kita baca ini salah satu di antara hadis yang dipermasalahkan oleh orang-orang liberal. Karena menurut mereka enggak masuk logika. Itu apa neraka kok bocor? Sing gawe kurang rapet. Masya Allah, waliyadzubillah, subhanallah dari ucapan seperti ini. Loh, katanya ini cuaca panas karena hembusan neraka. Berarti kan angin neraka itu sampai ke bumi. Padahal neraka tidak berada di bumi, adanya di alam akhirat. Terus bagaimana kok kita bisa kena pengaruh angin neraka? Ini hadis riwayat Bukhari yang gak relevan dengan logika. Akhirnya ditolak. Sampai itu dikumpulkan ya, sehingga mereka sampai membuat satu buku khusus hadis-hadis riwayat Bukhari yang tidak relevan secara logika. Salah satunya hadis ini. Kok bisa neraka mengeluarkan hembusan sampai ke bumi? Padahal ini kan alamnya beda. Apa neraka bocor? Termasuk juga misalnya, hadis juga riwayat Bukhari Muslim. Kalau ada seorang suami, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abad. Ketika seorang suami ngajak istrinya, lalu sang istri tidak mau mengikuti panggilan suami, baba takut ban, sehingga suami itu tidur dalam kondisi mangkel. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat wanita ini sampai subuh. Itu ngapain malaikat kok ngurusi rumah tangga orang? Dan yang semisalnya, Pak. Termasuk juga nyuci wadah. Itu semuanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi dipermasalahkan. Bukan masalah keotentikannya, itu otentik. Mereka yakin, insya Allah ini valid. Tapi kita permasalahkan isinya. Kok aneh-aneh kayak gini? Makanya bagian dari godaan bagi manusia adalah logikanya. Sebagaimana ada orang yang tergoda dengan hartanya, ada orang yang terfitnah dengan wanita, ada orang yang terfitnah dengan tahta, ada juga orang yang terfitnah dengan logika. Padahal Islam itu agama yang dibangun di atas prinsip pasrah bongkoan. Makanya disebut dengan agama Islam, yang artinya apa? Pasrah. Sehingga kalau logika kamu enggak nyandak, ya jangan dipaksakan. Serahkan kepada Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkan saja hadis ini sebagaimana teks yang ada, dan jangan dikasih komentar macam-macam, apalagi ditolak. Karena itu ulama mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, nahnu naduru ma'al kitabi wa sunnati haitsu dara. Saya, kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah kemanapun dua hal ini bergerak. Kita mau diajak ke kanan, ya kita ke kanan. Mau diajak ke atas, kita ke atas. Mau diajak belok, kita belok. Kemanapun bergerak, kita ikuti. Dalam arti ketika ada teks dalil yang bunyinya seperti ini, kok secara logika kayaknya gak masuk akal. Jika tidak masuk, ya jangan dimasukkan. Karena nanti jadinya rasa deng, ya. Nah, kalau rasdeng ketika dipaksa, ya jadinya kayak gitu. Akhirnya kalau tidak ditolak, dikomentari dengan komentar yang miring. Seperti orang-orang liberal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menjauhkan kita dari virus liberal. Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit liberal yang mereka lebih banyak memberikan syubhat, pendangkalan akidah, pendangkalan ideologi bagi kaum muslimin. Sehingga mereka selalu berusaha bagaimana caranya agar kaum muslimin itu semakin jauh dari ajarannya. Maka tidak heran kalau mereka bisa disebut sebagai munafik zaman ini. Andai kan mereka hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah munafiknya. Dan mereka hidup di zaman ini, berarti mereka adalah munafik di kalangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman ini. Baik, sekarang kita lihat hadis ini. Idza ishtaddal har, apabila cuaca sangat panas. Cuaca sangat panas disebabkan karena Nabi SAW menyebutkan alasannya, fa'innahu min fayhi jahannam. Kita imani apa adanya. Kita imani sebagaimana teks hadisnya. Ini akibat hembusan neraka jahannam. Tentang bagaimana kondisi realnya, itu neraka jahannam menghembus lewat mana, wallahu a'lam, kita gak ngerti. Kita gak tahu. Karena kita gak tahu, maka kita tidak cari-cari selama kita tidak punya dalil. Karena masalah yang gaib, dalam masalah yang gaib, terima saja berita yang ada, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Nambah-nambahi ini ngarang nanti jadinya, ya. Dia mengarang cerita masalah yang gaib dicari-cari, padahal dia gak tahu hakikatnya. Ngurangi berarti dia mengingkari. Maka dalam masalah yang gaib, terima saja berita yang ada. Selama itu sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kemudian berdasarkan hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu hukum bahwa jika suasana sangat panas, maka sholat duhur boleh ditunda. Sholat duhur boleh ditunda. Disebutkan dalam hadis yang lain, pernah satu ketika beliau ke daerah Tabuk. Tabuk itu di mana? Utara Madinah. Jarak perjalanan 1 bulan di masa silam. 1 bulan di masa silam itu berarti kurang lebih 2000 kilo ke utara kota Madinah. Realnya berapa, Allah alam. Karena 1 pekan itu jaraknya 500 kilo Mekah Madinah. Berarti kalau 1 bulan ya kurang lebih 4 kalinya. Di daerah Tabuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetap di sana selama beberapa hari dalam cuaca yang sangat panas. Karena Tabuk semakin utara, sehingga ketika musim panas semakin panas. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari. Sahabat muadzin ingin mengumandangkan adzan, lalu dicegah oleh beliau, tunggu dulu. Ketika ditunggu beberapa saat, dia ingin mengumandangkan adzan, tunggu dulu. Hatta nara fai'at tulul, sampai kami melihat bayangan kerikil. Sampai kami melihat bayangan kerikil. Benda kecil kalau muncul bayangan, itu berarti matahari sudah mendekati asar. Tapi kalau matahari masih di atas, benda kecil itu tidak punya bayangan. Benda tinggi punya bayangan. Tapi kalau yang kecil-kecil, kerikil-kerikil, tidak kelihatan bayangannya karena saking pendeknya. Begitu matahari sudah mulai mendekati asar, baru bayangan itu kelihatan. Barulah Nabi SAW perintahkan kepada muadzin, al-an, silahkan sekarang. Kemudian dia azan, lalu beliau melaksanakan sholat duhur berjamaah. Sehingga yang dimaksud mendinginkan waktu duhur di situ adalah menunda pelaksanaan sholat duhur mendekati waktu asar. Itu boleh jika ada uzur apa? Suasana panas. Apakah ini berlaku di Indonesia? Wallahu a'lam, jawabannya tidak. Karena panasnya kita dengan panasnya mereka, dengan suasana yang ada di Timur Tengah jauh berbeda. Sleman paling panas berapa? 35. Iya. Pernah 40? Belum. Pernah 38 ya. 38 pernah. 38 paling panas. Di sana bisa sampai 45. Bahkan kalau sudah di padang pasirnya bisa 50. Kalau agak dekat dengan kota, banyak tanaman, 45. Yang di padang pasirnya enggak ada apapun bisa 50. Itu telur diceplok mateng, Pak. Saking panasnya. Makanya gambaran ketika para ulama menceritakan tentang perjuangan Bilal. Beliau dipenteng ya. Dijemur, tangannya diikat kanan kiri, kakinya diikat ke bawah. Ditarik, ditaruh di terik matahari. Tidak hanya itu, ditindih dengan batu yang panas, sudah kepanasan lama, ditaruh di atasnya. Yang kata para ulama, andaikan telur diceplok ditaruh di atas batu itu matang, tapi ini ditaruh di kulit manusia, betapa kondisi menyakitkannya ketika itu. Tapi Bilal tetap konsisten mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Saya hanya mau beribadah kepada yang satu. Saya hanya mau menyembah kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau menunda pelaksanaan salat duhur, kalau bukan karena sebab panas, maka ini bukan termasuk udzur yang syar'i. Kecuali kalau ada udzur yang lain, seperti ingin melakukan jamak suri agar bisa melaksanakan salat mepet antara duhur dengan asar. Kemudian tentang min fihi jahannam, neraka jahannam itu di atau di sini mengenai kenapa Nabi SAW menunda pelaksanaan sholat duhur dalam rangka menghindari panas, karena ini bisa mengganggu kekhusyuan. Sehingga kalau mengganggu kekhusyuan, maka semua sebab yang bisa membuat mengganggu kekhusyuan hukumnya dilarang. Baik, termasuk suara HP ya, itu bisa mengganggu kekhusyuan. Begini, kalau Anda mendengar bunyi air ya, bunyi air dari keran, kecil aja, jangan digedein ya, kecil keluar, di situ ada suara kemericik air, kira-kira ada respon batin enggak? Ada, tapi tidak maksimal. Tapi kalau Anda mendengar bunyi musik, ada respon batin enggak? Ada, aku hafal lagunya. Nah, makanya begini ya, ringtone HP, kalau kita tidak terbiasa mematikannya waktu sholat, berikan jaminan keamanan agar jangan sampai ganggu ketika sholat. Kalau ringtone itu hanya nada satu arah, kring saja, itu orang gak seberapa terganggu. Meskipun ada suara yang ganggu, tapi gak seberapa terganggu. Tapi kalau nadanya bukan satu arah, misalnya suara lagu suju. Apa ya? Wah, saya tahu ini lagunya suju. Suju apa, Pak? Susu keju. Atau suara apa misalnya? Lagu dangdut. muncul perasaan dalam diri orang yang sholat, saya hafal lagunya, tapi saya yang lagi sholat. Nek orang sholat karaokean gitu. Makanya berikan jaminan keamanan bagi para jamaah. Kalau kita tidak terbiasa mematikan ringtone HP, jadikan suara ringtone itu satu arah saja, cuman kering saja, atau apalagi bip gitu aja. Tapi kalau ada bunyi-bunyi yang berlagu, bernada banyak, nah itu bisa dinikmati oleh orang yang sedang sholat, dan itu bisa ganggu. Karena itulah diperbolehkan untuk mengadakan sesuatu di masjid yang membuat jamaah nyaman. Misalnya dikasih AC atau dikasih kipas. Dan sebaliknya, ketika suasana tidak nyaman, maka dianjurkan setelah sholat itu lebih nyaman, biar orang lebih khusyuk. Saya yakin Anda ketika sholat di Suciati ya, kenapa kok rame? Karena AC. Saya bisa khusyuk di sana mas. Kenapa mas? Adem. Daripada di masjid yang gak ada AC-nya sumuk. Permasalahkan, apa hukum ber-AC? Loh kenapa pak? Karena kalau masjid ber-AC kan otomatis ditutup, ruangannya harus selalu tertutup. Ya betul, kalau enggak nanti enggak ngefek AC-nya. Masalahnya ada yang sholat di luar. Saya dapat pertanyaan ini dari salah satu jamaah dari Lombok ya. Dari Lombok, mempermasalahkan masjid ber-AC karena ada jamaah yang berada di luar. Sehingga ketika masjid itu harus selalu ditutup, nasib jamaah di luar gimana? Kemudian saya carikan referensi dan ketemulah keterangan dalam madhab Syafi'iyah. Sengaja saya carikan yang sejalan dengan madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah, ittisalus saf, saf masih dianggap nyambung itu dengan dua syarat. Yang pertama terlihat, yang kedua bisa dilewati. Pertama terlihat, yang kedua bisa dilewati. Sehingga agar mereka yang sholat di luar masih dianggap nyambung dengan saf yang ada di dalam, berarti buat suasana ini. Pertama, kalau bisa pintunya kaca, sehingga masih kelihatan ya. Yang kedua, imkanul ubur, memungkinkan untuk dilewati. Maksudnya bagaimana? Buat salah satu pintu terbuka, sehingga tembok belakang itu tidak sepenuhnya tertutup, tapi masih memungkinkan untuk dilewati. Selama dua syarat ini terpenuhi, maka saf di luar masih dianggap nyambung dengan saf di dalam, sehingga bisa ikut sholat jamaah dengan yang ada di dalam. Itu kaitannya dengan masalah mengatur ketika masjid ada AC, jangan ditutup penuh, tapi sisakan satu pintu yang bisa dipakai untuk lewat jika ada jamaah di luar. Kalau gak ada jamaah di luar ya masalahnya lebih ringan. Tapi kalau ada jamaah di luar karena Jumatan atau karena jumlahnya sangat banyak, maka silakan dibuka salah satu yang di dalam, dan yang ada di luar dianggap nyambung. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya bagi orang yang bermakmum kepada makmum masjid? Jazakumullah khair. Apa hukumnya orang yang bermakmum kepada makmum masjid pada saat nambahi ya? Baik, imam masjid ada enggak, Pak? Enggak ada. Adanya makmum masbuk. Ada salah satu panitia kajian di Medari namanya Pak Imam. Lalu dikomentari oleh salah seorang ustaz, inilah satu-satunya imam yang masbuk. Imam kok masbuk. apa hukumnya bermakmum dengan makmum masbuk? Ada orang nambahi kekurangan sholatnya, lalu kita jadi makmum di belakangnya. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. Meskipun ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, ada khilaf ulama dalam masalah ini. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud di mana beliau pernah datang untuk sholat, lalu beliau telat. Begitu mendekati masjid, kelihatan jamaahnya sudah selesai, sholat sudah selesai. Akhirnya beliau balik pulang dan ngejak teman-temannya yang ikut telat tadi, ayo kita sholat bareng saja di rumah berjamaah. Akhirnya mereka beberapa orang pulang dan sholat berjamaah di rumahnya Ibnu Mas'ud. Ini yang dijadikan dalil, berarti kalau ada orang yang masuk masjid sementara sholat jamaah sudah selesai, maka dia tidak disyariatkan untuk membangun dan membuat jamaah lagi, tapi dia sholat sendirian. Namun pendapat yang lebih kuat adalah boleh dengan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seseorang yang telat. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, "Mayyatasaddaq lahu?" Ada enggak yang mau sedekah dengan orang ini? Yang dimaksud apa? Sedekah berjamaah dengan orang ini. Lalu para sahabat, ada sebagian mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Baik, sedekahi dia dengan sholat jamaah bersama dia. Ini menunjukkan bahasanya diperbolehkan membuat sholat jamaah meskipun sholat jamaah utama sudah selesai dan makmum belum bubar semuanya. Bahkan masih ada imamnya, masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga insyaallah tidak masalah ketika Anda masuk lalu ada orang yang sholat sebagai makmum yang masbuk, kemudian Anda berada di sampingnya untuk menjadi makmumnya. Namun perlu diingat, wajib berada di samping kanan, tidak boleh berada di samping kiri. Makmum masbuknya berada di saf selatan, di saf bagian kiri ya, selatan. Berarti kalau orang ini datang, otomatis dia berada di samping kanan atau kiri? Kiri, di selatannya. Piye carane iki? Ini makmum masbuknya ya. Ini penuh dengan orang. Orang yang sedang sholat. Misalnya saf belakang masbuk 5 orang. Yang sebelah kanan ini sudah selesai. Tinggal yang ini, yang paling yang sebelahnya kosong. Anda datang, otomatis Anda kan di sini ya. Berarti Anda sholat di sebelah kiri imam dan batal. Karena ketika Ibnu Abbas menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di sebelah kiri, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipindah ke sebelah kanan. Masalahnya di kanan ini ada orang. Terus solusinya gimana? Solusinya gimana? Ini geser. Nah, yang masbuk ini geser. Nek gelem ya. Nanti jual-jual gak gelem geser ya. Nah, masalahnya dia bisa jadi enggak ngerti. Kin jual-jual lah kono apa. Lain kalau dia berada di sebelah kanan, di utara. Anda begitu gabung langsung di sebelah kanan dia, insya Allah aman. Tapi kalau dia makmum di sebelah kiri, masbuk di sebelah kiri, Anda gabung di sebelah kiri. Nah ini gimana? Nah dia diminta geser. Ini kalau ngerti fikihnya ya. Nek gak ngerti, nek gak mudeng ya udah ya. Baik, kasih tahu dulu. Aja rukuk sik, tak kandhani sik. Jika seorang suami punya penghasilan 1 juta per bulan dan punya istri 4 orang anak. Ini komanya di mana ya? Baik, saya baca ulang ya. Jika seorang suami berpenghasilan 1 juta per bulan dan punya 1 istri, 4 orang anak. Nah, ini jelas ya. Dan punya stok beras selama 1 bulan apakah berhak menerima zakat fitrah? Penerima zakat fitrah, jadi bedakan antara yang wajib zakat fitrah dengan penerima zakat fitrah. Dengan yang wajib zakat mal dan penerima zakat mal. Yang wajib zakat mal adalah orang yang punya harta satu nisab, yaitu senilai 85 gram emas, kurang lebih 65 juta. Kalau ada orang punya tabungan 65 juta, berarti dia sudah wajib zakat. Yang kedua, untuk orang yang wajib zakat fitrah, derajatnya lebih atau standarnya lebih di bawah, yaitu selama dia punya jatah makanan ketika Idul Fitri. Maka kalau dia punya jatah makanan ketika Idul Fitri, sisanya itu wajib dijadikan sebagai zakat fitrah. Sehingga kalau dia punya jatah makanan beras satu bulan, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apakah dia juga boleh menerima zakat fitrah? Jawabannya, selama dia miskin boleh menerima zakat fitrah. Baik zakat mal maupun zakat fitrah, selama miskin dia boleh menerima zakat. Sehingga dalam kasus ini, orang yang penghasilannya 1 juta dengan 4 anak tadi, dia berhak menerima zakat fitrah dan di saat yang sama berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Dan hanya satu zakat ini saja di mana orang yang wajib zakat sekaligus berhak menerimanya, yaitu zakat fitrah. Selain itu enggak ada. Selain zakat ini enggak ada. Zakat mal yang namanya orang yang mengeluarkan, dia enggak boleh menerima karena orang kaya enggak boleh menerima. Tapi kalau zakat fitrah, orang yang miskin jika dia punya jatah makanan yang lebih ketika di hari raya, misalnya ketika Idul Fitri beras cukup setengah kilo, dia punya beras 5 kilo, maka yang setengah kilo diambil untuk dimakan, yang 4,5 kilo sisanya dibayarkan sebagai zakat atas nama dirinya dan keluarganya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan yaitu hukumnya orang yang tidak tahu ketika kita jadi makmum, orang yang imamnya baru si imam tadi ternyata melakukan salat sunah rawatib. Terus kita cukup enggak tahu kita enggak tahu. Itu sebenarnya yang dilakukan kita itu hukumnya bagaimana? Terus sebenarnya yang harus dilakukan imam itu sebenarnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang sedang sholat rawatib, lalu kita gabung, kita tepuk dia, kemudian kita jadi makmumnya dengan niat sholat wajib. Secara hukum tidak ada masalah, karena boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Meskipun yang makmum sholat sunnah, sedangkan imam sholat wajib. Karena imamnya sholat sunnah, makmum sholat wajib. Baik, meskipun imamnya sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat wajib. Karena Nabi SAW pernah melaksanakan sholat sunnah, sementara makmum beliau melaksanakan sholat wajib. Atau sahabat ya, Mu'adz bin Jabal, dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Mu'ad sholat isya berjamaah di Masjid Nabawi, lalu beliau pulang. Sampai di rumah, ngimami di musola kampungnya sholat isya lagi. Status sholat isya yang kedua ini sunnah, sementara makmumnya wajib, karena memang mereka nunggu Mu'ad untuk pulang sebagai imam di kampung itu. Berarti ini boleh, imamnya niat sholat sunnah, makmumnya niat sholat wajib. Karena itu secara hukum insya Allah tidak masalah. Cuman resikonya begini, kalau makmum sudah sholat, kalau orang ini makmum tadi sudah sholat wajib, setelah itu dipemandangkan iqomah. Aku gak ngerti takkirannya wis rampung. Dikumandangkan iqomah. Terus bagaimana? Ya Anda sholat lagi. Yang kedua ini sunnah, yang tadi wajib. Wallahu'alam. Jika imam sholat salah ketika mengimami sholat dan sudah dibenarkan oleh makmum, apakah perlu sujud sahwi? Jika tidak sampai ada penambahan atau pengurangan, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ada penambahan atau pengurangan, sujud sahwi. Misalnya ya, imamnya salahnya seharusnya dia sujud, dia berdiri. Atau seharusnya dia duduk, tapi dia berdiri. Sujud pertama, Allah, berdiri ya. Dia lupa, langsung berdiri. Nah, kita kan tahu biasanya takbir intikal dari sujud ke berdiri itu panjang. Allah, makmum sudah curiga, iki lali ya. Akhirnya langsung dia mengucapkan subhanallah sebelum dia berdiri. Langsung dia duduk. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, terus diikuti oleh makmum. Maka nanti tidak perlu sujud sahwi karena tidak ada penambahan apapun. Yang kedua, jika sudah melakukan penambahan, sudah duduk tasyahud yang ketiga, karena sholatnya jadinya ada berapa? Tiga tasyahud. Atau duduk tasyahud awal yang kedua, tasyahud awal, nanti duduk lagi tasyahud awal. Makmum tahu dan dia sudah duduk tasyahud awal. Ini duduk istirahat kok rampung-rampung ya. Oh, berarti ini duduk tasyahud awal karena lupa yang kedua. Lalu diingatkan subhanallah, kemudian dia langsung berdiri. Maka nanti dia sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ada yang berpendapat di zaman sekarang sudah tidak berlaku peringatan pada sholat misal jamaah perjalanan seluruh itu tidak berlaku karena banyak masjid misalnya. Terus kalau hujan deras juga tidak sampai payung. Terus kalau jamaah pas hujan deras juga tidak berlaku lagi. Itu sebenarnya diambil yang mana? Ya, jadi memang seperti ini masuk dalam kajian tentang masalah mempertimbangkan masalah rukhsah ya. Dan rukhsah itu kan kadang boleh diberlakukan, kadang tidak, tergantung keadaan. Rukhsah itu apa, Pak? Keringanan. Keringanan itu dilakukan karena ada sebab. Kalau enggak ada sebab, boleh enggak ngambil rukhsah? Anda tayamum padahal bisa wudu, boleh enggak? Kenapa? Mengambil rukhsah sementara masih bisa melakukan azimah, maka ibadahnya batal. Sehingga ibadah dilihat dari tata caranya, ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Apa itu azimah? Azimah adalah ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara normal karena tidak ada sebab yang membuatnya harus diringankan. Wudu, sholat sambil berdiri, kemudian sholat sambil sujud dengan meletakkan dahi di tanah dan seterusnya. Yang kedua rukhsah. Rukhsah adalah mengambil keringanan karena ada sebab. Keringanan yang diberikan oleh syariat karena ada sebab. Bolehnya tayamum, bolehnya sholat sambil duduk atau berbaring dan seterusnya. Jamak itu juga termasuk rukhsah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apa sebab bolehnya jamak? Apa sebab bolehnya qasar dan seterusnya? Kalau sebab itu ada, berarti rukhsah itu boleh dilakukan. Wallahu taala alam, safar termasuk sebab bolehnya jamak. Kecuali bagi orang yang safar nazil dan memungkinkan baginya untuk sholat tepat waktu. Karena safar itu ada dua, musafir ada dua. Ada musafir sa'ir, ada musafir nazil. Musafir sa'ir itu musafir yang dalam perjalanan. Musafir nazil itu musafir yang tinggal di tempat tertentu. Bapak-bapak berangkat umroh di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari. Berarti Anda berstatus sebagai musafir. Ketika Anda di perjalanan dari mulai Jogja, Jakarta, mampir Abu Dhabi, setelah itu balik ke Singapura, baru ke Madinah, atau ke mana dulu, ke Mesir, baru kemudian ke Madinah. Selama di area perjalanan ini Anda disebut musafir sa'ir. Nah, musafir sa'ir ini jamak, silahkan. Ada kelonggaran yang luar biasa bagi musafir sa'ir. Yang kedua, musafir nazil. Anda tinggal di Madinah selama 3 hari. Mau jamak? Eman ya. Sehingga tidak kita jumpai ada jamak umroh yang jamak isya dengan maghrib dengan isya. Habis sholat maghrib, ayo kita jamak 2 rakaat terus pulang. Yang ada enggak? Mereka nunggu di situ. Karena kegiatan mereka enggak ada. Ngapain lagi di sini kalau bukan untuk ibadah? Sehingga mereka nunggu di masjid. Selesai sholat duhur, mereka pulang. Makan, nanti balik waktu asar. Karena posisi mereka sebagai musafir nazil. Nah, musafir nazil ini jika butuh jamak, silahkan jamak. Tapi kalau enggak butuh, jangan jamak. Wallahu a'lam. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.